Ya. Berapa pahalanya kalau kita baca Quran? 10 per hur. Tahu dari mana? Ada di At-Tirmidzi, betul. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Di bedanya amal Quran dengan amalan lain itu lain. Ya. Kalau amalan umum itu satu pekerjaan 10. Ya. Anda sedekah, ya kan? Ngasih makanan itu 10 poin. 10 poin, tapi 10 itu jangan dihitung 10 kita. 10 hitungan Allah. Bisa jadi satu keduanya 500 tahun, bisa terjadi seperti itu kan? Bisa lain, ya. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, ya. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka poinnya 10 kali lipat dari apa yang dia kerjakan. Kalau infak minimal 700 kali lipat, ya. Al-Baqarah ayat 261 itu, ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang infak, maka satu nilainya, satu poinnya seperti menumbuhkan satu benih, ya, tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai ada 100 butir kebaikan. Jadi 700 tuh, 1 kali 7, 700. Ya. Nah, tapi dihitung berdasarkan jumlah, kalau 1000 infak kali 700, itu minimal. Ya. Tapi kalau Quran tidak, bukan sekali bacanya, tapi setiap hurufnya. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah, berarti setiap hurufnya alif lam mim dijumlah minimal 30 kebaikan. Itu sekarang, ya. Tapi kalau Ramadan, hadis ini tidak berlaku. Kalau Anda ingin cari hadis Ramadan hitungan pahala, maka di situ ada keterangan Allah di hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Anda bisa temukan misal. Kita ambil hadis Muslim. Kita pakai dalil untuk menguatkan dulu, ya. Berhadis 1151. Di Al-Bukhari-nya insyaallah bisa ditemukan. Nomor hadis 1793. Di Ibnu Majah nomor hadis 1638. Ya, saya bacakan hadisnya. Ya, kalau diurutkan di Kitab Siyam bagian pertama, ya. Baik, untuk mempercepat saya ambil tengahnya saja untuk memudahkan. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya. Nabi menyampaikan, Allah berfirman di hadis qudsi, as-siyamu li, puasa itu hanya ditujukan untukku. Ingat, ini syarat yang pertama. Jadi kalau Anda menunaikan rangkaian puasa dilakukan karena Allah, maka berlaku hukum ini. Tapi kalau tidak dilakukan karena Allah, ya, tidak berlaku hukum ini. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan pahalanya langsung. Jadi ukurannya Allah yang kasih, terserah Allah. Bisa beda-beda tuh, ya. Nah, batas minimalnya wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan setiap kebaikan yang dikerjakan saat puasa, setiap kebaikan, sedekahnya, infaknya, bacaan Qur'annya, macam-macam, itu Masya Allah, bi asyri amthaliha, 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda sekarang baca Qur'an, alif, lam, mim, 30, Ramadan kali 10 lagi. Masya Allah, 300, setiap hurufnya 100. Ya. Makanya para ulama memperbanyak. Ya, rumusnya, Masya Allah, begitu muncul qiyam, tunaikan, tambah lagi, kapan lagi gitu ya? Kapan lagi? Dan berita baiknya, bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Jadi kalaupun imam baca bertambah, makmum dapat pahala yang sama. Ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti, maka bacaan imam mewakili bacaan makmumnya. Jadi begitu imamnya bacakan bacaan yang baik, gitu kan, panjang sesuai dengan kadar kemampuan makmumnya, maka Masya Allah di situ makmum mendapatkan pahala yang sama. Anda bayangkan. Ya. Itu luar biasa. Ya. Makanya nanti cari imam yang baik, ya, yang bagus. Karena konsekuensinya begitu imamnya keliru, tidak baik, itu berdampak pada makmum. Berdampak, maka cari yang baik, ya. Yang baik dalam bacaan, dalam gerakan, dan seterusnya. Nah, jadi sunnah yang kedua diperpanjang, ya. Bahkan nanti kalau kita masuki amalan yang keduanya, ya, bacaan Quran, itu ada petunjuk dari Nabi SAW untuk menghidupkan Quran saat Ramadan. Ya, jadi Anda begitu dapat celah, ya, sedikit, ya, apa aja daripada kerjakan yang tidak bermanfaat, ayo baca Quran. Hadirkan mushaf samping Anda, kan, baca dengan qiraat, nanti saya ajarkan di akhir, ada petunjuknya. Ya. Imam Syafi'i itu kalau sudah tiba Ramadan, itu 60 kali khatam. 60 kali khatam Quran, baca. Jadi kalau ada kesempatan baca, alhamdulillah, ya, niatkan karena Allah. Satu huruf kan lumayan, ya, 100 kebaikan. Antum lagi bekerja, lagi kosong, baca Quran, kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim, misal, nun, kan? Baru baca nun, dipanggil. Ahmad naik sini, Taib, Lebek, naik ya, kita tutup tuh, lumayan 100 kan, Nun, satu huruf ya. Ibu di bawah lagi baca Yasin, kan? Dipanggil Mama, ya anak, 200 tuh, ya, ya dengan sin, ya dua huruf, ya. Tapi nggak usah menghitung ya, kita hilangkan aja, lakukan karena Allah. Kita tidak menghitung, maka mendapatkan jauh dari hitungan.